Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Adab yang ke-12, adab nasiha. Adab ataukah adab-adab berkaitan dengan nasihat. Kata beliau, laqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila an-nasihah. Sungguh baginda Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan nasihat. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qila liman ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, untuk siapa wahai Rasul? Beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini dasar terkait dengan pembahasan nasihat, bahwa seorang muslim satu dengan yang lainnya dianjurkan untuk saling menasihati, saling mengingatkan jika ada temannya yang lainnya terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam perkara yang buntut dinasihati. Kemudian kata Syekh, walakinan nasiha laha adabun yajibu mura'atuha. Akan tapi nasihat memiliki adab-adab yang wajib diperhatikan. Na'khudhuha minal murabbi al-kabir. Kita ambil, kita petik dari Rasul alaihi salatu wasalam, sang pendidik yang agung, yang mulia. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bainama nahnu fil masjid ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ketika kami berada di masjid bersama Rasul, idja'a a'rabi, tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman, Arab Badui. Faqama yabulu fil masjid. Arab Badui ini tadi dengan pedenya kencing di salah satu pojok masjid. Faqala ashabu Rasul alaihi salatu wasalam, mah, mah. Para sahabat pun mengingkari perbuatan tersebut dengan ucapan seperti yang kita dengar tadi. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul pun bersabda, la tuzrimu, la tuzrimuhu, da'u. Janganlah kalian hentikan kencingnya, karena itu akan memudaratkannya. Da'u, biarkan selesai dari dia kencing di situ. Fatarakuhu hatta bala. Para sahabat pun membiarkan Arab Badui tadi menyelesaikan kencingnya, menyelesaikan hajatnya di situ. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Setelah itu Rasul pun memanggil orang tadi. Setelah selesai dari buang hajat, dari kencing, baru dipanggil oleh baginda Rasul. Rasul memberikan nasihat kepadanya, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bal wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak baik untuk dijadikan sebagai tempat kencing ataupun membuang kotoran yang lainnya. Innama hiya li dzikrillah. Masjid itu untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalah wa qiraatil Qur'an, untuk salat demikian juga membaca Al-Qur'an. Qal, Rasul pun memerintahkan, atau kata Anas, wa amara rajulan minal qaum, lalu Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada para sahabat yang hadir kala itu, atau memerintahkan salah seorang dari mereka untuk mengambil satu ember air min ma, fasannahu alaih, kemudian digunakan untuk menyiram tempat yang menjadi tempat kencing Arab Badui tersebut. Dan di masa Rasul, lantainya masih berupa pasir sehingga cukup disiram, sehingga bekas dari air kencing tadi pun meresap ke bawah, ke dalam. Nah, dari sini kita bisa memetik faedah, ketika orang itu memang tidak tahu, berarti kan disikapi dengan lembut, dengan ramah, kemudian dinasihati, dikasih tahu. Ya, karena memang dia belum tahu. Kemudian juga tidak memutus perkara yang sedang dilakukan oleh dia, ketika memang kalau dihentikan itu akan bermadarat ataukah berbahaya bagi si pelaku. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari sahabat Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami. Ini juga sebuah kisah ketika beliau dalam kondisi tidak faham, tidak mengetahui, sehingga disikapi lembut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dinasihati, diarahkan. Kata Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami, bainama ana usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaus, ketika aku salat bersama Nabi, tiba-tiba ada seseorang dari jamaah yang bersin. Orang itu setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Adapun di sini tidak disebut. Yang jelas ada seorang jamaah yang bersin ketika salat. Faqultu, kata Muawiyah, aku pun mengucapkan doa untuk orang itu, yarhamukallah. Ini doa Rasul ketika mendengar orang bersin. Kemudian orang bersin tadi membaca alhamdulillah, maka yang lainnya disunahkan untuk mengucapkan atau membaca doa yarhamukallah, semoga Allah azza wa jalla merahmatimu. Faramanil qaum bi absarihim, karena ini sedang sholat, jamaah pun melirik, mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepadaku. Faqultu wazkal ummah ma sya'nukum tandurun ilayya, celaka, ada apa dengan kalian, mengapa kalian semua memandang kepadaku, melirik kepadaku? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim, jamaah itu pun mereka memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Ini sebagai isyarat agar Muawiyah ini diam, gitu ya. Jadi tadi hanya mengucapkan doa, sekarang malah berbicara. Baik. Dan doanya juga ada unsur pembicaraan. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama karena di situ ada dhamir khitab kaf yarhamu kallah. Ada dhamir kaf. Nah, tadi sekedar berdoa, sekarang murni berbicara. Ada apa kalian memandang aku seperti itu? Ya, para jamaah, sahabat lainnya pun menepukkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka sebagai syarat agar Muawiyah diam karena sedang sholat. Falamma ra'aituhum yusmitunani. Ini Allah alam lagi ini sakatu ini di sini. Agar aku diam, maka aku pun diam. Ini lama kelamaan Muawiyah pun faham bahwa maksud dari jamaah lainnya itu mengisyaratkan dan memerintahkan agar Muawiyah diam, tidak berbicara. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasul telah selesai dari mengimami salat, fa bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi ayah dan ibuku, sungguh aku belum pernah mengetahui seorang pendidik, seorang pengajar sebelum beliau, juga setelah beliau, yang lebih baik pengajaran dan pendidikannya dibandingkan beliau alaihi salatu wassalam. Fawallah, sungguh demi Allah, ma naharani wala darbani wala syatamani. Beliau tidak menghardiku, tidak memukulku, juga tidak mencelaku. Thumma qal, kemudian Rasul pun memberikan arahan dan bimbingan kepada Muawiyah. Inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya yang namanya salat itu tidak baik adanya ucapan pembicaraan padanya. Wa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Yang namanya salat itu bacaannya, zikirnya itu berisi tasbih, takbir dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi tidak boleh berbicara. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi, ketika seseorang yang belum tahu, belum faham, ya maka dinasihati, difahamkan. Ya. Ini terkait dengan adab-adab Islam yang butuh untuk kita ketahui sebagai orang tua, ayah dan ibu, demikian pula sebagai pengajar, pendidik terhadap anak didik kita semua. Kemudian kata beliau berikutnya, min adabiz ziarah wal isti'zan. Di antara adab-adab berkunjung dan minta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki sebuah rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu, hingga kalian minta izin. Wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Hal itu lebih baik bagi kalian agar kalian ingat, agar kalian sadar. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Dan jika kalian tidak mendapati seorang pun di dalam rumah itu, فَلَا تَدْخُلُوهَا, maka jangan kalian langsung memasukinya. Karena ini bukan rumah kita. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, hingga kita diizinkan untuk masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan jika dikatakan kepada kalian kembali, ya, pulang, kembali, huwa azka lakum. Jika dikatakan kepada kalian kembali, pulang, maka baliklah kalian, kembalilah kalian, pulanglah kalian. Ini ketika pemilik rumah tidak berkenan untuk dikunjungi, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk tetap berkunjung. Kita disuruh, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk balik kanan, pulang. Huwa azka lakum, itu lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atas kalian untuk memasuki sebuah rumah yang tidak berpenghuni, yang di dalam rumah itu ada harta ataukah perbendaharaan kalian padanya. Wallahu ya'lamu, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Jadi ini ayat berkaitan dengan minta izin untuk masuk ke sebuah rumah. Ini milik, bukan milik orang lain, bukan milik kita. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, al-istinas ay al-istizan. Dzakarahu Ibnu Katsir. Jadi dalam ayat hatta tasta'nisu, artinya hatta tasta'zinu, hingga kalian minta izin. Kemudian kata Syekh berikutnya yang kedua, hadhihi adabun syar'iyyah. Ini merupakan adab-adab syar'i yang Allah Azza wa Jalla bimbingkan kepada para hambanya yang beriman, yaitu dalam masalah minta izin. Allah Azza wa Jalla merintahkan agar orang-orang yang beriman tidak masuki sebuah rumah yang bukan milik mereka hingga mereka minta izin sebelum masuk dan mengucapkan salam setelah izin. Dan sepantasnya minta izin itu 3 kali. Minta izin 3 kali. Jika dia diizinkan, maka itu hak dia. Wa illa in sarafa, kalau tidak diizinkan, mungkin tidak ada jawaban dari dalam, ataukah pemiliknya terus terang, afwan, lagi tidak menerima tamu dan semisalnya, maka adalah dia berpaling. Sebagaimana hal ini telah sabit dalam as-sahih, yakni muttafaqun alaih, dari bahwa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau minta izin kepada Umar 3 kali, ternyata tidak diizinkan. Jadi minta izin kepada penjaga pintu ataukah ajudannya, ajudan Umar, sampai 3 kali tidak diizinkan, maka Abu Musa pun berpaling, ya, balik kanan. Kemudian Umar dari dalam mengatakan, alam asma' sauta Abdullah bin Qais yasta'dzin, sepertinya aku mendengar suara dari Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, minta izin. Izinu lahu, izinkan dia untuk masuk. Fatolabuhu, maka para pengawal Umar mencari Abu Musa. Fawajaduhu qad dhahaba, namun ternyata Abu Musa telah balik kanan, telah pulang. Falamma ja'a ba'da dzalik, kemudian kesempatan berikutnya Abu Musa pun datang kembali. Qal, Umar bertanya, "Ma arja'aka?" Apa yang menjadikan membuatmu balik kanan, pulang kemarin? Kata Abu Musa menjawab, "In ista'dzantu thalatan wa lam yu'dzan li." Aku sudah minta izin 3 kali namun tidak diizinkan untuk masuk. Wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar baginda Rasul bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan wa lam yu'dzan lahu falyansharif." Jika salah seorang dari kalian minta izin sampai 3 kali ternyata tidak diizinkan, maka hendaklah dia berpaling. Ini adab berkunjung, ziarah, ya, minta izin, kemudian mengucapkan salam. Insyaallah kesempatan berikutnya banyak faedah ataukah pelajaran yang bisa kita petik terkait dengan masalah berkunjung dan minta izin. Di antaranya, kita tidak diperbolehkan untuk mengajari anak kita berbohong. Nanti kalau ada yang mengetuk pintu atau yang ingin kesini, bilang saja Abi tidak ada, padahal dia ada di dalam. Ini di antara akhlak yang jelek yang tidak boleh kita tanamkan kepada putra-putri kita, karena itu adab yang jelek, yang tidak terpuji, yakni berbohong. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu wa hafidhakumullah.